kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal, dan ketahuilah bahwasanya di antara akidah ahli sunnah wal jamaah meninggalkan, menjauhkan diri dan mengajak umat untuk menjauhkan diri dari ahli bidah, mengajak diri dan mengajak umat untuk tidak mendengar perkataan-perkataan ahli bidah walaupun mereka membawakan Al-Quran dan hadis, dan juga mengajak diri dan umat untuk menjauh dan tidak mendengarkan orang-orang yang berjalan dengan ahli bidah. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah yang harus kita ketahui jika kita ingin menjadi ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-7. Wallazi anzala 'alaikal kitab. Dialah Allah Azza wa Jalla yang menurunkan kepadamu kitab Al-Qur'an. Minhu ayatun muhkamat, dan di antara ayat-ayat dari kitab tersebut ada ayat-ayat yang muhkamah, yang jelas maknanya. Hunna umul kitab, dan dia adalah induknya kitab. Wa ukhra mutasyabihat, dan di antara ayat-ayat tersebut juga yang ada dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat mutasyabihat yang belum jelas maknanya. Wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada berpenyakit, penyakit hati, penyakit penyimpangan, penyakit kesesatan, penyakit kebid'ahan. Fayattabi'una ma tasyabaha min, maka mereka akan mengikutin, akan mencari-cari, akan berpegang dengan ayat-ayat yang mutasyabihat. Dan kata Al-Imam Al-Baghawi, makna dari ayat ini, qila dikatakan, hum, mereka itu adalah yang berpenyakit hati, yang mengambil ayat-ayat mutasyabihat sebagai pegangan mereka dalam beragama. Jami'ul mubtadi'ah, semua kelompok ahlul bidah dari khawarij, terorisnya, ikhwaniyahnya, sururiyahnya, mu'tazilahnya, murji'ahnya, dan semuanya. Dan kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasul berkata kepada Aisyah, idza ra'aytumul ladzina yattabi'una ma tasyabaha min, jika kamu melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihah, ayat-ayat yang belum jelas maknanya, faulaika sammallahu fahdaruhum, maka mereka lah yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Imran ayat ke-7 ini, maka hati-hatilah dengan mereka, kata Rasulullah SAW. Dan untuk ini para salaf pendahulu kita dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka mengajak diri dan umat untuk menjauh dari orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihah. Di zaman Umar bin Khattab ada seorang yang bernama Sabiq bin Asal, yang dia suka mencari-cari ayat-ayat mutasyabihah, ayat-ayat yang belum jelas maknanya, dan meninggalkan ayat-ayat yang jelas maknanya. Kemudian didatangkan orang ini kepada Umar bin Khattab dan dipukul dengan pelepah kurma punggungnya sampai berdarah. Kemudian dibiarkan untuk sehat, kemudian dipanggil lagi, dipukul lagi sampai berdarah lagi, sampai menganga kulit punggungnya. Kemudian dibiarkan sehat dan dipanggil lagi. Kemudian Sabi bin Asal, dia mengatakan, kalau engkau ingin membunuh wahai Umar, bunuhlah dengan cara yang baik. Tapi kalau engkau menginginkan aku sehat hatinya, sehat dari penyimpangan-penyimpangan, maka sesungguhnya aku telah sehat. Kemudian Umar bin Khattab dan mengembalikan Sabi bin Asal ke Irak dan memerintahkan muslimin alla yujalisuhu ahadun minal muslimin, ya, jangan sampai ada seorang pun yang duduk dengan Sabi bin Asal ini walaupun dia sudah mengaku tobat. Fasdud, dzalika ala rajul, dan keraslah terhadap orang ini. Sampai diperiksa terus bertahun-tahun sampai dia mengaku tobat dan dikatakan dia tobat dan baik tobatnya. Maka Umar memerintahkan untuk kaum muslimin bermuamalah lagi sama dia. Dan juga dikatakan oleh Asma bin Ubaid, seorang yang sejaman dengan Ibnu Sirin, seorang tabi'in. Ada dua orang yang masuk kepada Ibnu Sirin, pelaku bidah, ashabul hawa. Dan dia ingin membacakan ayat, kata Ibnu Sirin, "La, tidak mau aku mendengarkannya." Membacakan hadis, "Tidak, aku tidak mau mendengarkannya." "La takumani anni, kamu berdua berdiri pergi dariku atau aku yang pergi darimu." Ketegasan Ibnu Sirin terhadap orang-orang yang menyimpang ahli bidah. Maka orang itu tadi keluar, dua orang tadi. Dan orang-orang yang dekat Ibnu Sirin mengatakan, "Mengapa engkau enggak mau mendengarkan ayat hadis kepada mereka berdua ini?" Kata Ibnu Sirin, seorang tabi'in, "Lihat." Ya. Kata ini, "Khasyitu an yaqra 'alayya ayatan fa yukhrifaniha fa yukiru dhalika fil qalbi." Aku khawatir kalau mereka berdua membacakan ayat atau hadis kepadaku, kemudian dia menyelewengkan makna ayat atau hadis tersebut, dan kemudian penyelewengan tersebut masuk di dalam hatiku, maka aku khawatir itu terjadi pada diriku. Subhanallah. Kalau kita tidak, orang-orang jelas-jelas menyimpang, kita duduk sama dia. Atau orang-orang yang jelas duduk bareng sama ahlul bidah, dia duduk juga sama dia. Na'udzubillah. La haula wala quwata illa billah. Di zamannya, ya, di zamannya tabi'in juga, Ibnu Taus bersama anaknya, diceritakan kepada Ibnu Taus bahwasanya ada seorang yang bernama Saleh, dan dia jatuh pada pemikiran qadar, pemikiran penyimpangan, yakni kelompok qadariyah. Kemudian dia berbicara di masjid tersebut. Maka Ibnu Taus menutup kedua telinganya dengan jari dua jarinya dan memerintahkan kepada anaknya, "Udkhul asabi'aka ila udhunayk wasdud." Wahai anakku, tutup kedua telingamu dengan kedua tanganmu dan tekan itu, jangan sampai kau mendengar sedikit pun dari dia. "Fa innal qalba dha'ifun." Kata Ibnu Taus, sesungguhnya hati ini lemah. "Syubhatu qattafa wal qulubu dha'ifa." Syubhat itu menyambar-nyambar, sedangkan hati ini lemah. Makanya salam mengajak kaum muslimin untuk tidak mendengar-dengar ceramah-ceramahnya ahli bidah atau orang-orang yang berjalan dengan ahli bidah. Subhanallah. Ini dan di zamannya Al-Imam Abdul Razak Al-Sunain, ya, ada seorang yang mengajak bicara sama dia yang bernama Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya. Dia mengatakan, "Ara mu'tazilata indakum katsira." Aku melihat di sisimu itu banyak orang-orang Mu'tazilah. Dan dia ini orang Mu'tazilah. Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya ini orang Mu'tazilah, yang mengedepankan akal dalam beragama. "Aku melihat di sisimu itu banyak orang Mu'tazilah, wahai Abdul Razak Al-Sun'an." Maka Abdul Razak Al-Sun'an dia mengatakan, "Naam, iya." Dan mereka orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwa saya engkau termasuk bagian dari Mu'tazilah. Maka yani Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya ini mengatakan, "Iya, afala tadkhulu ila hadhil hanut hatta ukallimuka?" Apakah yani engkau mau duduk bersamaku di toko ini sebarang sebentar kemudian aku berbicara kepadamu? "La," kata Abdul Razak As-Sunani, "tidak." "Lima, kenapa enggak mau?" Ya, katanya, "Innal quluba dha'ifun wad-din laisa liman ghalaba." Sesungguhnya hati ini lemah. Dan beragama itu bukan untuk orang yang menangan saja. Ini dia, bukan menang-menangan dalam beragama, tapi bagaimana kita menjaga diri kita dari bahaya-bahaya, termasuk bahayanya bid'ah dan ahli bid'ah, bahaya syubhat. Maka ahli sunnah wal jamaah, tinggalkan ahli bid'ah atau tinggalkan juga orang-orang yang bersama ahli bid'ah. Subhanallah. Juga di dalam riwayat yang lain, Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in, dia mengatakan kepada seorang yang terpengaruh pemikiran Murji'ah, dia mengatakan, "La tuqarribuna, jangan kamu dekat kepada kami." Madumta ala ra'yi hada. Selagi engkau masih berpemikiran murji'ah. Subhanallah. Dan Al-Haris Al-Muhasibi ditahdir, diboikot oleh Imam Ahmad gara-gara dia memiliki penyimpangan dalam ilmu kalam, ilmu falsafat. Dalam beragama dicampur aduk dengan ilmu falsafat. Ditahdir, dihajar, diboikot oleh Imam Ahmad dan menyendiri dia. Sampai diceritakan ketika Al-Haris Muhasibi ini meninggal dunia, tidak ada yang menyolati kecuali 4 orang saja. Ini di zaman sunnah itu kuat, bid'ah itu lemah. Tapi di zaman sekarang orang-orang menyimpang, orang-orang yang banyak mendoakan keburukan kepada pemimpin kaum muslimin, bahkan orang-orang yang berpikiran khawarij, ketika meninggalnya ribuan yang mensolatinya. Alhamdulillah, zaman sudah terbalik. Tapi kebenaran tidak dinilai dengan jumlah bilangan. Al-haqqu la yughayyiru bikathratil atba'. Kebenaran tidak akan berubah dengan banyaknya pengikut orang. Dan kebenaran tidak akan goyah, tidak akan berubah juga dengan sedikitnya pengikut. Maka wahai ahli sunnah, sesungguhnya kebenaran tetap kebenaran. Maka berpegang teguhlah dengan kebenaran. Aqulu qawli hadza. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim fastaghfiruh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Mufdal bin Muhalhal As-Sa'di rahimahullah, seorang tabi'ut tabi'in, dia mengatakan, mewanti-wanti kita untuk tidak kita duduk-duduk dengan ahlul bidah atau yang bareng sama ahlul bidah atau yang bareng dakwah-dakwah sama ahlul bidah. Kata Mu'dhal, idza kana sahibul bid'ah idza jalasta ilaihi yuhaddithuka bi bid'ati fasuhadziru wa tanfiru min. Ahlul bid'ah itu, jika dia berbicara dengan bid'ah-bid'ahnya dia, ketika antum duduk sama dia, ketika anda duduk sama dia dan anda tahu sunnah, maka anda pasti akan mentahdir dia, menjauh dari dia dan lari dari dia. Walakinnahu, akan tetapi ahlul bid'ah atau orang-orang yang penampilan sunnah tapi ternyata dakwahnya dakwah bid'ah, dakwah yang mengajak kepada hizbiyah, mereka itu yuhadditsuka bi ahaditsis sunnah, tetapi mereka itu berbicara kepadamu dengan hadis-hadis sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, sehingga dipercaya sama anda. Tsumma yudkhilu alaika bid'atahu, kemudian baru setelah itu dia akan memasukkan bid'ah-bid'ahnya dia kepadamu. Fala alla talzamu qalbak, maka sehingga saat itulah hatimu akan menjadi kokoh dengan bid'ah tersebut. Dan kata Mufdal bin Muhalhal As-Sa'di, famata takhruju minhu, lalu kapan kalau sudah bid'ah melekat dalam hatimu akan keluar dari hatimu. Maka wahai kaum muslimin, sebelum bid'ah itu melekat di dalam hati-hati kita semua, terutama orang-orang yang mau sunnah, sebelum bid'ah itu menempel dalam hati-hati kita, kalau sudah menempel, terus belajar agama agar hilang subhat tersebut. Karena subhat itu akan bersih dengan kita belajar agama, belajar usul akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau tidak, maka tidak akan pernah hilang subhat itu. Dan kata Rasulullah SAW, innallah hajaba taubatan an kulli sahibi bid'atin, sesungguhnya Allah menutup pintu taubat untuk setiap pelaku bid'ah. Hati-hati. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang benar-benar ya di atas sunnah dan menjauh dari jalan-jalan yang bisa membinasakan kita semua, yaitu mendengar duduk-duduk dengan ahli bid'ah atau mendengar duduk-duduk dengan orang-orang yang berjalan bersama ahlul bid'ah walaupun penampilannya sunnah. Maka tinggalkan mereka semua, inilah sunnahnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.